kata-kata insya Allah akan saya berikan. Ketika dia tidak menunjukkan keinginan menerima apa yang ditawarkan oleh Nabi, maka Nabi Nabi SAW tawarkan kepada Abu Musa dan Bilal. Ya, tawarkan kepada Abu Musa Al-Ash'ari dan Bilal bin Rabah, Bilal bin Rabah. Ya, dan mereka langsung menerimanya. Langsung menerimanya, lalu Nabi SAW meminta air yang berada di sebuah wadah, ember. Ya. Lalu Nabi SAW membasuh kedua tangannya, wajahnya, kemudian menggoncang-goncangkan air tersebut agar bercampur air yang merupakan bekas basuhan tangan Nabi dan wajahnya dengan yang tidak. Kemudian Nabi SAW perintahkan mereka berdua untuk meminumnya, isroba minhu. Kemudian diperintahkan juga untuk membasuh muka mereka dengan air tersebut. Wa afriqa ala wujuhikuma, siramkan ke wajah kalian dan leher-leher kalian. Ya. Dan bergembiralah kalian dengan keberkahan tersebut. Maka mereka berdua pun melakukan apa yang disuruh oleh Nabi. Dan yang lebih menarik lagi, ketika kejadian itu didengar oleh Ummu Salamah, ibunda kita, Ummul Mukminin, dan dia berseru dari belakang tabir, memanggil mereka berdua. Ya, afdila li ummikuma, sisakan untuk ibu kalian berdua. Ya, sisakan air di dalam ember tersebut untuk saya. Maka mereka pun menyisakannya, ya, menyisakan di dalam tempat tersebut air yang diminta oleh Ummu Salamah. Nah, ini merupakan yang pertama adalah mukjizat Nabi, kemudian keberkahan apa yang bersentuhan dengan jasad Nabi, ya, keberkahan Nabi SAW berkah jasmani dan rohani. Ya, Nabi SAW berkah jasmani dan rohani. Bahkan apa yang keluar dari jasadnya berkah. Ya, apa yang keluar dari jasadnya berkah. Seperti air ludahnya, Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari. Kemudian bekas, ya, bekas air yang digunakan oleh Nabi berkah. Inilah keistimewaan dan kemuliaan Nabi SAW yang tidak dimiliki oleh selain beliau. Dari bekas-bekas yang bersentuhan dengan Nabi ini ditegaskan dalam banyak riwayat, ya, karena seperti yang tadi kita katakan bahwa Nabi berkah secara jasmani dan rohani. Dia memberikan keberkahan dengan nasihat-nasihatnya, pelajaran-pelajarannya, tuntunannya, sebagaimana dia memberikan keberkahan dengan fisiknya, dengan jasmaninya. Ya. Yang kedua, bahwa ini tidak dimiliki keistimewaan kedua sisi tadi, keberkahan kedua sisi tadi itu tidak dimiliki oleh selain Rasulullah SAW. Abu Bakar Siddiq, orang yang paling diharapkan, yang paling diharapkan mendapatkan kesempatan untuk memiliki keberkahan tersebut, dia tidak memilikinya. Abu Bakar Siddiq, apa yang tersisa darinya tidak berkah. Ya, tidak berkah sebagaimana berkahnya apa yang merupakan sisa dan bekas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya para sahabat juga tidak mencarinya dari Abu Bakar. Tidak mencarinya dari Umar. Tidak mencarinya dari Utsman, dari Ali. Tidak ada satu riwayat pun mereka menyengaja untuk mendapatkan sisa dari minumnya Abu Bakar atau sisa dari air berwuduknya Abu Bakar? Sama sekali tidak. Bila mana, ini yang catatan ketiga, bila mana mereka saja tidak memilikinya, maka selain dari mereka tentu jauh, ya, jauh sekali dan tidak mungkin. Tidak mungkin. Selain dari mereka, justru lebih jauh lagi untuk memiliki keberkahan tersebut. Maka bekas atau sisa dari orang-orang saleh setelah mereka tidak memiliki keistimewaan tersendiri yang dimana orang mengharapkan keberkahan darinya, sama sekali tidak. Karena kita yakin bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan para sahabat yang lain tentu jauh lebih mulia, lebih berkah kehidupannya daripada orang-orang setelahnya. Ya. Makanya tidak ada tuntunan menilap berkah dari sisa orang-orang yang benar-benar saleh. Ya. Selain dari Rasulullah SAW. Ini catatan yang sangat penting karena banyaknya orang-orang yang meyakini hal yang seperti ini. Bahkan mengambil berkah dari bukan dari hal-hal yang mungkin wajar-wajar saja, tetapi ada orang yang mengambil berkah dari sendal, ya, bekas sendal, ya, sudah tampaknya saja sudah tidak bersih, bentuk sendalnya jadi sudah kumuh, nanti diusapkan kepala, ke wajah, bahkan dijilat telapaknya. Ya. Ini semuanya menyimpang dari tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun Rasulullah, nas yang mengatakan cerita-cerita para sahabat di dalam hadis-hadis yang sahih, Bukhari dan Muslim dan yang lainnya, dan ini salah satunya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membasuh tangannya, wajahnya, masuk ke air, ke ember tersebut kembali, kemudian di campurkan, kemudian diminum, ya, diminum oleh mereka berdua, dan ini keberkahan, ya, keberkahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ini yang berhubungan dengan bab kita, adalah keutamaan Abu Musa dan Bilal, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengkhususkan mereka berdua dengan yang seperti ini, dikhususkan oleh Nabi. Ditawarkan kepada mereka berdua, dan ini menunjukkan bahwa mereka memiliki keistimewaan dan keutamaan. Itu kesimpulan hadis yang pertama, ditambah lagi dengan apa yang dilakukan oleh Ummu Salamah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibunda orang-orang yang beriman, yang dia juga meyakini keberkahan sisa air Nabi, air yang dipakai oleh Nabi yang bercampur dengan yang belum bersentuhan dengan jasad Nabi, ya, itu memiliki keberkahan, dan ia pun meminta dari mereka berdua. Kita lanjutkan hadis berikutnya. 6357. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Abdullah ibn Barrad Abu Amir Al-Asy'ari. Ya. Ini Abu Amir yang pertama tadi, ya, Abu Amir Al-Asy'ari, namanya Abdullah ibn Barrad. Gurunya Imam Muslim, bukan sahabat yang dimaksud dalam bab. Wa Abu Quraibin Muhammad ibn Al-Ala wal lafdhu li Abi Amir qala haddatsana Abu Usamah an Buraidin an Abi Burdata an Abihi Abu Musa Al-Ash'ari, ya, qala lamma faragha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min Hunainin ba'atha Aba Amirin ala jaysin ila Awtas falaqiya Durayda ibn Simmah faqutila Duraidun وهزم الله أصحابه فقال أبو موسى وبعثني مع أبي عامر قال فرمي أبو عامر في ركبته Ramahu rajulun min bani Jusam. Ramahu rajulun min bani Jusamin bisahm. Fa'athbatahu fi rukbatihi. Fantahaitu ilaih. Fa'kultu ya'am. Man ramak? Fa'ashara Abu Amirin ila Abi Musa. Fa'kal. Inna dhaka qatili. Tarahu dhalika alladhi ramani. قال أبو موسى فقصدت له فاعتمدته فلحقته فلما رآني ولى عني فلما رآني ولى عني ذاهبا فاتبعته وجعلت أقول له ألا تستحيي ألست عربيا ألا تثبت فكف فالتقيت أنا وهو فاختلفنا أنا وهو ضربتين فضربت بالسيف فقتلته ثم رجعت إلى أبي عامر فقلت إن الله قد قتل صاحبك قال فانزع هذا السهم فنزعته فنزى منه الماء فقال يا ابن أخي انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقرئه مني السلام وقل له يقول لك أبو عامر تغفر لي قال واستعملني أبو عامر على الناس ومكث يسيرا ثم إنه مات فلما رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم دخلت عليه وهو في بيت على سرير مرمل وعليه فراش وقد أثر رمال السرير بظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وجنبيه فأخبرته بخبرنا وخبر أبي عامر وقلت له قال وقلت له قال قل له يستغفر لي فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ منه ثم رفع يديه ثم قال اللهم اغفر لعبيد أبي عامر حتى رأيت بياض إبطيه ثم قال اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك أو من الناس فقلت ولي يا رسول الله فاستغفر فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما قال أبو بردة إحداهما لأبي عامر والأخرى لأبي موسى. Ini hadis panjang sekali ceritanya, menjelaskan tentang keutamaan Abu Musa dan Abu Amir. Abu Musa dan Abu Amir. Kalau yang tadi, hadis yang pertama menjelaskan tentang keutamaan Abu Musa dan Bilal. Ya, dan Bilal. Yes. Mungkin saja Imam Nawawi tidak menyebutkan Bilal di sana. Karena tentang keutamaan Bilal bisa jadi ada bab tersendiri, ada pembicaraan tersendiri. Kemudian dia menyebutkan kedua Abu Musa dan Abu Amir ini karena mereka berasal dari satu suku, dari kabilah Al-Ash'ari. Ya, makanya dia menyebutkan kedua-duanya. Kita masuk ke cerita tadi. Cerita ini diceritakan langsung oleh Abu Musa, sahabat Nabi SAW, Al-Ash'ari, Abdullah bin Qais. Abu Musa namanya Abdullah, nama ayahnya Qais, nanti ada dalam hadis. Ya. Abu Musa bercerita, lamma faraghan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min Hunain. Setelah Nabi selesai perang Hunain. Perang Hunain terjadi setelah penaklukan kota Mekah tahun ke-8 Hijriah. Ya. Perang Hunain ini terjadi setelah penaklukan kota Mekah pada tahun ke-8 Hijriah. Ya, setelah Mekah ditaklukkan, banyak orang masuk Islam termasuk penghuni penduduk Mekah. Kemudian Nabi SAW berangkat membawa pasukannya menuju Hunain. Ya. Sebuah tempat yang tidak jauh dari Mekah. Ya, tidak jauh dari Mekah. Untuk memerangi kabilah di sana, satu suku besar yang memang sudah mempersiapkan diri untuk menyerang Nabi untuk memerangi Rasulullah SAW yang kebetulan ketika itu berada di Mekah. Ya, dibawa semuanya oleh pasukan, oleh pemimpin mereka. Anak-anak dibawa, wanita dibawa, harta benda dibawa, semua keluar, ya, untuk menyerang Nabi SAW. Ya, keluar dari negeri mereka, tidak ada yang tersisa kecuali rumah. Kalau rumah bisa dibawa, mereka bawa. Ya, hewan-hewan ternak dibawa, anak-anak kecil dibawa, wanita-wanita dibawa, semua dibawa. Alasannya apa? Ketika nanti di medan perang, tidak ada alasan untuk lari dari medan perang. Tidak ada alasan untuk lari. Pulang ke rumah, apa yang dicari? Tidak ada. Semuanya sudah mereka bawa. Itu, ya, kabilah ini dalam siasat perangnya. Maka Nabi SAW berangkat membawa pasukannya. Selesai perang. Yang awalnya terjadi kekisruhan. Ya. Orang-orang pasukan kaum muslimin merasa bangga dan meyakini kemenangan karena jumlah yang besar. Ini pelajaran juga bagi kita, perang Hunain ini, di mana pasukan kaum muslimin sangat banyak dan mereka bangga dengan jumlah yang banyak. Ternyata tidak ada gunanya. Di awal peperangan mereka kacau balau. Ya, kacau balau. Berpecah-pecah pasukan karena ternyata mereka sudah mempersiapkan lawannya, musuh sudah mempersiapkan dari belakang-belakang puncak-puncak gunung untuk menyerang tiba-tiba. Sementara mereka di lembah Hunain. Ya. Makanya Allah singgung ini dalam surah At-Taubah. Wa yauma Hunainin idz a'jabatkum katsratukum. Pada perang Hunain ketika kalian takjub dengan jumlah kalian yang banyak. Ya, idz a'jabatkum katsratukum. Ternyata apa kata Allah? Falam tughni ankum. Jumlah kalian yang besar ternyata tidak bermanfaat. Tidak ada gunanya. Ya. Ini juga pelajaran bahwa jumlah yang banyak bila mana tidak berada di atas tuntunan, maka tidak akan memberikan kemenangan. Kemenangan itu berada di atas tuntunan, berada di atas agama Allah. Karena kemenangan itu sebagaimana yang sering kita tegaskan, itu pemberian Allah. Allah yang memenangkan. Ya, syarat kita sebagai pejuang adalah berada di atas tuntunan Allah. Menyimpang sedikit saja, Allah simpangkan pula kemenangan. Perang Uhud, apa yang terjadi? Kekalahan juga. Ketika pasukan pusat kekuatan kaum muslimin, penyebab kekacau balauan pasukan musyrikin adalah pasukan pemanah. Di mana Nabi SAW berpesan kepada mereka agar mereka tidak meninggalkan puncak gunung tadi, di tempat di mana Nabi SAW meletakkan mereka untuk menghujani pasukan kaum musyrikin dengan panah dari atas tempat yang tinggi tadi. Jangan kalian tinggalkan di tempat ini. Tetap kalian di sini apapun kejadiannya di bawah. Ya, menang atau kalah kalian di sini. Bahkan dalam sebagian riwayat sirah, sekalipun kalian melihat burung-burung pemakan bangkai, memakan bangkai-bangkai kami. Yang tetap, yang penting kalian di sini. Awal peperangan menang. Pasukan kaum musyrikin Mekah mundur, kacau balau. Mereka melarikan diri. Akhirnya pasukan yang dibawa mulai mengumpulkan harta rampasan perang. Yang diambil dari badan yang dari pasukan-pasukan kafir yang sudah mati, ya, senjatanya, pakaiannya, baju besinya yang mereka miliki diambil, ini harta rampasan perang yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, yang di atas mulai terpengaruh, ya, mereka sudah menunggu satu jam, dua jam, tiga jam, tidak ada tampak adanya peperangan lagi, untuk apa kita di sini? Sebagian besar mereka turun, diingatkan pesan Nabi. Mereka bermandang, ya tentu kita sekarang tidak ada perlunya di sini. Ternyata Allah Subhanahu wa taala berikan pelajaran yang penting. Allah Subhanahu wa taala ya berikan ujian yang besar. Kekalahan, kacau balau, datangnya pasukan kafir kembali, yang berada yang tersisa di atas gunung tersebut dihabisi semuanya oleh pasukan Khalid ibn Walid dan Nabi terluka. Nabi hampir bisa dicapai oleh pasukan orang-orang Quraisy, tetapi Allah menjaganya. Begitu juga di perang Hunain. Ya. Ketika kekaguman terhadap jumlah dan menyatakan jumlahlah yang menjamin kemenangan, Allah Subhanahu wa taala memberi mereka teguran, memberi mereka pelajaran bahwa mengikuti tuntunan itu sebab kemenangan. Mengikuti apa yang dituntun, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala itu penyebab kemenangan, karena kemenangan dari Allah. Ketika menyimpang sedikit diberi ujian dan pelajaran serta teguran oleh Allah. Di sana ketika ada anggapan bahwa banyaknya jumlah adalah faktor utama untuk mendapatkan kemenangan, Allah Subhanahu wa taala tegur dan mereka awalnya kalah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan mereka kembali dan mulailah disatukan kembali pasukan dan akhirnya mereka menang dan mendapatkan harta rampasan perang. Ini yang diingat, yang diceritakan oleh Abu Musa. Setelah selesai perang dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus ba'atha Aba Amirin ala jaisin. Mengutus Abu Amir membawa sebuah pasukan. Jadi ini pasukan-pasukan gerilya. Ya, pemimpinnya adalah Abu Amir menuju ila Autas. Ya. Untuk menuju tempat yang bernama Autas, nama tempat. Falaqiya Durayda bin Simmah. Di Autas tadi Abu Amir dengan pasukannya berjumpa berhadapan dengan pasukan Durayd ibn Simmah. Ya, yang berada di sana. Faqutila Duraydun. Maka Durayd dalam peperangan tersebut terbunuh, ya, musuhnya. Wa hazamallahu ashabah. Dan Allah hancurkan pasukannya. Pemimpinnya mati dan sisa pasukannya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala Abu Musa, ini tentang Abu Amir tadi ya, keutamaannya tadi Allah Subhanahu Nabi sallallahu alaihi wasallam memilihnya sebagai pemimpin pasukan gerilya dan dia berhasil dalam misinya. Lalu Nabi Abu Musa melanjutkan cerita yang lain dengan cerita yang lain. Faqala Abu Musa wa ba'athani ma'a Amirin ma'a Abi Amir. Kemudian Nabi mengutus saya bersama Abu Amir. Ya. Qal, lalu ini dalam misi yang lain. Ya, misi pertama berhasil. Kemudian diutus lagi oleh Nabi Abu Amir membawa pasukan yang di situ ada siapa? Ada Abu Musa. Ada Abu Musa. Dalam peperangan yang kedua ini, Farumiya Abu Amirin fi rukbatihi. Abu Amir dipanah dan panah itu mengenai lututnya. Ya. Dipanah dan mengenai lututnya. Ramahu rajulun min bani Jusam bisamin. Di mana ada seseorang dari pasukan bani Jusam yang mereka serang dengan panah dan panah itu menancap di lututnya. Ya. Fa'athbatahu fi rukbatihi. Panah itu masuk ke dalam lututnya dan menancap di sana. Siapa? Abu Amir. Ya, Abu Amir. Fantahaitu ilaih. Kata Abu Musa, maka saya pun menjumpainya. Karena orang kalau sudah nampak, sudah ketika terkena, tentu ada tanda-tanda bahwa dia terkena oleh senjata. Mungkin dia tertengkak-tengkak misalnya. Ya, berjalan sehingga, atau tumbang, terduduk. Nampak oleh Abu Musa lalu dia mendekatinya. Fantahaitu ilaih. Faqultu ya ammi man ramak. Saya katakan, wahai paman. Ini yang bercerita Abu Musa. Wahai paman, man ramak. Siapa yang memanahmu? Ya. Berarti masih di medan perang. Ya. Siapa yang memanahmu? Fa'asyara Abu Amirin ila Abi Musa. Maka Abu Amir memberikan syarat kepada Abu Musa. Ya. Faqal, yang isyarat tersebut menunjukkan inna dzaka qatili. Ya. ditunjuknya seseorang di medan perang, oh, itu orang yang menyerang saya. Tarahu dzalika allazi ramani. Kamu lihat itu dia? Itu orang? Ya, itu yang memanah saya, kata Abu Amir kepada Abu Musa. Ya. Qala Abu Musa, kata Abu Musa, faqasattu lahu. Maka saya pun menujunya orang yang ditunjuk oleh Abu Amir tadi. Fa'tamattuhu falahiktuhu. Maka saya mengintainya dan mengejarnya. Falamma ra'ani, ketika dia melihat saya, walla anni dhahiban, maka dia berpaling melarikan diri dariku. Ya. Berpaling walla anni dari saya, dhahiban pergi, menjauh. Fattaba'tu, maka saya pun mengejarnya. Wa ja'altu aqulu lahu, sambil mengatakan kepadanya, ala tastahyi, tidakkah engkau malu? Ya, alasta arabiyan, bukankah engkau seorang Arab? Ya, ini apa, kata-kata ini sebenarnya untuk menyulut kemarahannya, yang tujuannya adalah untuk menghina dan meremehkannya, bahwa dia bukan seorang yang penakut, dan orang Arab tidak mengenal rasa takut yang seperti ini di medan perang. Ini yang diinginkan atau yang dimaksud oleh Abu Musa ketika mengatakan itu kepada orang tadi yang melarikan diri menjauh dari Abu Musa. Ala tastahi, tidakkah engkau malu? Alasta arabiyan, bukankah engkau orang Arab? Ya. Ala tasbutu, tidakkah engkau memiliki ketegaran, kekokohan, keberanian? Ya, di medan perang, mendengar kata-kata meremehkan tadi, fakaffa, maka orang itu pun berhenti. Ini yang diinginkan oleh Abu Musa. Fakaffa, maka dia pun berhenti. Faltaqaitu ana wa huwa, maka berjumpalah saya dengannya, artinya berhadap-hadapan. Fakhtalafna ana wa huwa darbatain, maka saya dengan dia pun beradu senjata dua kali pukulan. Ya, beradu senjata pedang. Ya. Yang akhirnya fadarabtuhu bisayfi faqataltuhu. Maka saya berhasil memukulnya dengan pedang dan membunuhnya. Ya, membunuhnya. Cerita Abu Musa. Summa raja'tu ila Abi Amir. Kemudian saya kembali kepada Abu Amir yang tadi terduduk karena masih ada panah di lututnya. Fakultu, saya akan sampaikan kepadanya, innallaha qad qatala sahibak, sesungguhnya Allah telah membunuh sahabatmu, itu maksudnya musuhmu tadi, yang telah menyakitimu, yang telah melukaimu. Ini luar biasa. Abu Musa tidak mengatakan apa, saya membunuhnya. Ya, dia serahkan kepada Allah karena memang itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Inna allaha qad qatala sahibaka. Qal, kata Abu Amir, fanzi' hadas saham. Kata Abu Amir, cabutlah panah ini. Maksudnya panah yang masih menancap di lututnya. Fanaza'tuhu, maka saya pun mencabutnya. Ini luar biasa. Ceritanya saja sudah mengerikan, membuat lutut kita juga ngilu. Ya, ya. Fanaza'tuhu, maka saya pun mencabutnya. Fanaza minhul ma, maka ya, keluar dari bekas lukanya air. Ya, keluar dari bekas lukanya. Kata Nawawi, zahara wartafa'a wajara walam yanqati. Keluar air, mungkin darah bercampur lendir-lendirnya dari luka yang sudah lama, karena waktu dia terlukanya dengan pengejaran yang dilakukan oleh Abu Musa terhadap orang yang melakukan tadi cukup lama peperangan juga, dan berhasil membunuhnya. Ini waktu cukup lama yang membuat lukanya membengkak, kemudian ketika dicabut bukan hanya darah yang keluar tetapi bersama air, dan tidak putus-putusnya. Ya, Itu maksudnya fanaza minhul ma. Faqala ya ibna akhi, kata Abu Amir kepada Abu Musa, wahai anak saudaraku, in taliq ila Rasulillah SAW. Pergilah kamu menghadap Rasulullah. Faqri'hu minni salam. Ucapkan atau sampaikan kepadanya salam dariku. Ya, salam dariku, kata Abu Amir. Wa qul lahu, dan ucapkan kepadanya, yaqulu laka Abu Amir, bahwa Abu Amir berkata kepadamu atau meminta kepadamu untuk memintakan ampunan baginya. Jadi Abu Musa diperintahkan oleh Abu Amir untuk menyampaikan pesan tadi. Yang pertama, sampaikan salam. Yang kedua, minta dia memintakan ampunan atau memohonkan ampunan untuk saya. Istaghfirli. Ya, sampaikan permohonan saya ini kepadanya. Apa isinya? Ya Rasulullah, istaghfirli. Mintakanlah saya ampunan kepada Allah. Qal, kata Abu Musa melanjutkan ceritanya, wasta'malani Abu Amir 'alan nas. Setelah dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi, lukanya semakin parah, bengkaknya pun semakin parah, darah terus mengalir tidak pernah henti-hentinya, dia terbaring lemas, lalu dia mewakilkan kepada Abu Musa untuk mengepalai pasukan tadi, untuk melanjutkan misi mereka. Wa makatha yasiran. Ya. Dan tidak berapa lama, thumma innahumat. Lalu Abu Amir ini pun meninggal dunia. Ya. Falamma raja'tu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam daqaltu alaihi. Ketika saya menyelesaikan misi tadi dan kembali kepada Nabi, maka saya pun menjumpainya. Wa huwa fi baitin ala saririn murmal. Ketika itu dia berada di dalam rumah yang dia berbaring di atas ranjang, ya, di sini murmalin, yang berlapis tikar dari sabuk kurma, ya, ranjang di atasnya tikar, yang tikar ini di sini diartikan dari sabuk kurma. Ya, mungkin dari serabut-serabutnya itu kemudian disusun, dijalinnya, membuat semacam tikar. Ya. Wa alaihi firash, yang di atasnya ada, ya, firash, tempat tidur, alas untuk tempat tidur. Wa qad athara rimalus sariri bi dhahri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa jambaih. Bekas jalinan-jalinan serabut kurma, pohon kurma tadi, ketika Nabi SAW bangkit dari tidur, dari baringnya, membekas di badan Nabi SAW. Sama kalau kita dahulu tidur di atas tikar pandan, ya, kalau tidak, misalnya bagian lengan ini tidak ada pakaian, nanti dia akan membentuk petak-petak di badan kita. Nah, seperti itulah terlihat di badan Nabi oleh Abu Musa, yang menunjukkan ketawaduan Nabi, zuhudnya Nabi di dunia dan tidak bermewah-mewahan di dunianya. Cerita yang seperti ini kita juga pernah belajar membaca kejadian Umar bin Khattab di saat Nabi SAW pisah ranjang dengan semua istrinya dan dia berada di rumah khusus miliknya. Dan Umar bin Khattab datang menjumpainya. Nabi tidur berada di rumah dalam keadaan berbaring. Dan Umar bin Khattab melihat isi rumahnya tidak ada perabot apa-apa. Ya. Dan ketika itu Umar menangis melihat kondisi Nabi. Nah, persis dengan yang dilihat oleh Abu Musa di sini. Keadaan Nabi SAW. Membekas di badannya. Bekas jalinan-jalinan dari serabut kurma tadi. Pohon kurma. Di badannya. Ya. Fa'atharat rimalus sariri bi dhahri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jambaihi, di punggungnya, kemudian dua bagian kiri kanan badannya. Fa akhbartuhu bi khabarina, Maka saya pun menceritakan kepada Nabi cerita kami tadi dalam peperangan yang tadi diutus oleh Nabi. Kemudian wa khabari Abi Amir, saya ceritakan pula tentang Abu Amir. Fakultu wa qultu lahu, dan saya sampaikan kepada Nabi pesan dari Abu Amir. Apa pesannya tadi setelah menyampaikan salam, yaitu meminta ampunan dari, meminta Nabi memohon ampunan. Ya, fakultu lahu qul lahu yastaghfir li. Saya sampaikan kepada Nabi bahwa Abu Amir memerintahkan saya untuk ya menyampaikan pesannya bahwa dia memintakan ampunan atau meminta Nabi memohon ampunan kepada Allah. Fada'a Rasulullah SAW bima'in fatawadda'a. Langsung Nabi SAW meminta air, lalu dia berwudu. Ya, ini menunjukkan bahwa salah satu dari adab berdoa adalah dalam keadaan berwudu. Ya, dalam keadaan berwudu, walaupun bukan sebuah kewajiban, tetapi ini tuntunan. Ini adab. Dan ini memberikan pengaruh kepada kualitas doa kita. Maka Nabi meminta air, fatawadda'a minhu, lalu dia berwudu dengan air tersebut. Thumma rafa'a yadayhi. Ini faedah yang kedua. Yang pertama tadi, respon yang luar biasa dari Nabi. Ini pertama. Perhatiannya yang besar terhadap sahabatnya. Tanpa menunda-nunda. Permintaan Abu Amir yang disampaikan oleh Abu Musa tadi langsung direspon oleh Nabi. Ini pertama faedah dari cerita ini. Kemudian yang kedua, adab berwudu tadi ketika berdoa. Kemudian yang ketiga, di antara adab berdoa juga menengadahkan tangan. Dan bahkan dia salah satu faktor terkabulnya doa. Kemudian juga berwudu tadi merupakan faktor agar kita doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia merupakan adab yang luar biasa. Kata Abu Musa summa rafa'a yadayhi, kemudian Nabi menengadahkan kedua tangannya, ya, summa qala, kemudian Nabi berdoa, Allahumma ighfir, ya Allah. Ini juga adab dalam berdoa, menggunakan nama Allah dalam memanggil. Karena ini nama yang sangat disukai oleh Allah, nama yang paling tinggi tingkatannya dari nama-nama Allah. Dan dia adalah nama Allah yang paling khusus. Tidak akan ada makhluk yang berani memberi nama atau memiliki nama dengan nama Allah. Kalaupun nanti ada, diberikan kepada selain Allah, tetapi plesetan. Ya, plesetan. Seperti Al-Lata. Ya. Al-Lat ini, kata para ulama, ini plesetan dari nama Allah. Ya, plesetan dari nama Allah. Al-Lat. Ya. Sementara Allah itu, tidak ada yang berani memberi nama atau memiliki nama dengan nama tersebut. Wahuwa min akhassi asma'illah. Makanya nama yang paling dicintai oleh Allah, nama penamaan yang dimiliki oleh manusia, yang paling dicintai oleh Allah, nama yang diperhambakan kepada nama Allah. Abdullah. Ya, Abdullah. Penghambaannya itu Abdun tadi, nama yang dinisbatkan kepada hamba tadi, kepada kata hamba tadi adalah Allah. Ini menunjukkan nama yang luar biasa. Makanya Allah memanggilnya, Nabi memanggil Allah dengan Allahumma. Allahumma itu asal makna, asal katanya ya Allah. Ya. Asalnya ya Allah. Kemudian dalam ilmu bahasa Arab nanti akan terjadi perubahan-perubahan. Ya panggilannya tadi itu dia buang. Kemudian nanti sebagai tanda dia ada tetapi dihilang, itu mim yang di ujung nama Allah tadi, Allah. Nah, kemudian Allahu kan, Allahu. Nah, kemudian mim yang bertasdid di ujung itu adalah tanda ya tadi yang dihapus. Ya, ini indahnya bahasa Arab. Jadi Allahumma itu asalnya ya Allah. Ya. Ini adab dalam berdoa yang kita ambil juga, yaitu memanggil atau berdoa dengan menggunakan nama Allah, yaitu memanggil Allahumma. Ya. Kemudian ighfir lahu sesuai dengan permintaan. Ya. Sesuai dengan permintaan Abu Amir, maka Nabi memohonkan ampunan. Ighfir li Ubaidin Abi Amir. Ampunilah untuk hambamu Ubaidin. Ya, untuk seorang hamba yang kamu cintai, yaitu Abu Amir. Ya. Abu Amir. Dan yang luar biasa pelajaran dalam hal ini, masalah respon Nabi tadi, responnya juga sangat luar biasa. Kata Abu Musa, saking Nabi SAW seriusnya mengabulkan permintaan terakhir dari Abu Amir tadi, dia ketika menengadahkan tangannya, dia mengangkatnya tinggi. Ya, ra'ai hatta ra'aitu bayadha ibtayhi. Sampai saya melihat putihnya kedua ketiak Nabi. Menunjukkan bahwa dia menengadahkan dengan tinggi. Mengangkat dengan tinggi, tangannya tidak seperti biasa ketika berdoa. Kemudian, summa qal, ini tambahan doanya. Tadi kan permintaannya, pesan terakhir Abu Amir adalah memintakan ampunan. Selain dari menyampaikan salam, yaitu mintakan ampunan. Ternyata Nabi SAW berikan lebih dalam doanya. Dia tambahkan doa untuk Abu Amir, summa qal, Allahumma ja'alhu yawmal qiyamati fauqa kathirin min khalqika. Ya Allah, jadikan dia Abu Amir di hari kiamat di atas kebanyakan hambamu, makhlukmu. Tingkatannya, kemuliaannya, derajatnya, atau dalam riwayat lain, minan nas, di atas kebanyakan manusia. Di atas kebanyakan manusia. Ini tambahan doa dari Nabi untuk Abu Amir. Ini menjelaskan apa? Tentang bunyi bab keutamaan Abu Amir al-Ash'ari. Kemudian, mendengar doa Nabi ini, melihat keseriusan Nabi dalam mendoakan Abu Amir, Abu Musa tertarik pula untuk mendapatkan doa yang sama. Maka dia mengatakan kepada Nabi, fakultu wali ya Rasulullah, untuk saya ya Rasulullah. Maksudnya doakan saya juga. Wali maksudnya bagi saya. Ya, wanya dan linya bagi saya. Bukan wali maksudnya wali, tetapi wali dan bagi saya, untuk saya juga ya Rasulullah. Fastaghfir, mintakan juga ampunan. Nabi SAW langsung mengabulkan permintaan Abu Musa. Faqalan Nabiyyu SAW, Nabi pun mengatakan dalam, masih dalam doanya tadi yang pertama untuk mendoakan Abu Amir, Nabi SAW menambahkan, Allahumma ghafir li Abdillahi bini Qais. Ini nama Abu Musa. Ya Allah, berilah ampunan untuk Abdullah bin Qais, zambahu, dosa-dosanya, wa adkhilhu yawmal qiyamati, dan masukkan dia pada hari kiamat, mudkhalan karimah, ke tempat masuk yang mulia. Masuknya surga. Ya, surga. Ini juga syafaat dari Nabi untuk Abu Musa, walaupun dia hanya sebatas doa, tetapi juga menunjukkan bahwa ini adalah doa syafaat dari Nabi untuk Abu Musa untuk masuk surga. Abu Musa, Abdullah bin Qais al-Ash'ari, dan juga tentang keutamaan Abu Amir. Kemudian, qala Abu Burdah. Abu Burdah ini anaknya Abu Musa al-Ash'ari. Perawi dari beliau, Abu Burdah bin Abi Musa. Ya. Qala Abu Burdah, ihdahuma li Abi Amir. Salah satu dari doanya tadi untuk Abu Amir, wal ukhra li Abi Musa. Dan yang lainnya adalah untuk Abu Musa. Itu hadis yang kedua dan terakhir dari bab yang ke-38 tentang keutamaan Abu Musa dan Abu Amir Al-Asy'ariyani. Kemudian juga di situ ada keutamaan Bilal dan juga Ummu Salamah istri Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'i. Kita lanjutkan bab yang ke-39. Ya. Ini masih berhubungan dengan yang tadi ya. Itu bab min fadailil asy'ariyyin radhiyallahu anhum. Di antara keutamaan orang-orang Asy'ari. Asy'ari maksudnya kabilahnya tadi. Kabilahnya Abu Musa. Ya, sukunya Abu Musa. Ini sudah dua orang di dalam dari mereka ini yang memiliki keutamaan, Abu Amir dan Abu Musa. Dan yang lain-lainnya. Ya, dan yang lain-lainnya. Ini dalam kategori suku dia mereka memiliki keutamaan tersendiri. Ini babnya. Dan kita baca hadis ada yang ada di bawah bab ini ada satu hadis atau dua hadis, dua hadis. Hadis yang pertama 6358. Ya. Imam Muslim mengatakan haddatsana Abu Quraib bin Muhammad bin Al-Ala qala haddatsana Abu Usama qala haddatsana Buraidun an Abi Burdata an Abi Musa Abdullah bin Qais tadi Al-Asy'ari radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la'arifu aswata rufqatil asy'ariyyin bil Qur'an حين يدخلون بالليل وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل وإن كنت لم أرى منازلهم حين نزلوا بالنهار ومنهم حكيم إذا لقي الخيل أو قال العدو قال لهم إن أصحابي يأمرونكم أن تنظروهم. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua 6359 Imam Muslim mengatakan haddatsana Abu Amirin al-Asy'ari wa Abu Quraibin jami'an an Abi Usamah qala Abu Amir haddatsana Abu Usamah qala haddatsani Buraid bin Abdullah bin Abi Burdata an jaddihi Abi Burdah an Abi Musa radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallam innal asy'ariyyina إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية فهم مني وأنا منهم. Ini dua hadis yang kita baca sekaligus dan kita uraikan satu persatu ya. Kedua-duanya cerita dari Abu Musa sendiri. Abu Musa al-Asy'ari. Cerita yang pertama, dia menyampaikan kepada kita tentang pernyataan Nabi tentang kabilah al-Asy'ariyin. Ya. Apa kata Nabi? Inni la'arifu aswata rufqatil asy'ariyin bil-Qur'an hina yadkhulu bil-lail. Hina yadkhuluna bil-lail. Itu yang pertama keutamaan kabilah ini. Kata Nabi, sesungguhnya saya benar-benar mengetahui suara rombongan Asy'ariyin. Mereka kalau berkumpul di satu tempat atau di rumah atau dalam perjalanan, kata Nabi saya mengenal suara mereka membaca Al-Quran ketika mereka memasuki malam. Ya, maksudnya ketika mereka berada di rumah di malam hari dan mereka bangun. Bangun malam hari dan membaca ayat-ayat Allah. Dan Nabi SAW tahu, oh ini bacaan Asy'ariyin. Yang pertama, keutamaan mereka menghidupkan malam. Kemudian yang kedua, keutamaan mereka bersama kitabullah. Kemudian keutamaan mereka ada khas bacaan mereka. Yang Nabi tahu ini bacaan mereka. Bacaan mereka. Inilah faedah-faedah yang kita ambil dari ungkapan pertama. Wa a'rifu manazilahum min aswatihim bil Qur'ani bil laili. Bahkan saya tahu kedudukan atau tempat-tempat mereka di siang hari dari bacaan mereka di malam hari. Misalnya dalam sebuah perjalanan, kemudian disusunlah, dibuatlah tenda-tenda atau kemah-kemah yang Nabi tidak pasti tahu ini kemahnya suku ini, suku itu. Tetapi ketika malam hari tiba, maka terdengarlah bacaan Al-Qur'annya orang-orang dari suku ini, dan Nabi tahu ini khasnya mereka. Nah, siang harinya Nabi SAW tahu inilah kemahnya orang-orang Asy'ariyah. Dari apa Nabi mengetahuinya? Dari bacaan mereka tadi malam. Nah, ini keutamaan kabilah ini dan khasnya kabilah ini yang Nabi mengetahuinya. Nabi SAW mengambil khas tersebut. Wa in kuntu la ara manazilahum. Walaupun mungkin saya tidak mengetahui pasti tempat-tempat mereka tinggal, tetapi dari bacaan mereka di malam hari, solat mereka di malam hari, ini membuat saya tahu bahwa mereka ini di siang harinya inilah tempat mereka, karena mengambil dari bacaan mereka di malam hari. Kemudian keutamaan yang lain, wa minhum hakimun, dan di antara mereka ada sifat hakim. Mereka memiliki sifat kebijaksanaan. Idza laqiyal khayla awil aduwa, ketika berhadapan dengan pasukan musuh atau berhadapan dengan musuh, memiliki sifat apa? Bijaksana. Ini keistimewaan mereka yang disebutkan oleh Nabi di sini. Kemudian Nabi mengatakan, qala lahum inna ashabi ya'murunakum an tanzuruhum. Ya. Mereka akan mengatakan, atau Nabi mengatakan kepada mereka, sungguhnya sahabat-sahabatku meminta kalian untuk menunggu mereka. Ya. Ya. Tantadziruhum menunjukkan bahwa mereka orang-orang yang memiliki cahaya. Dan orang-orang banyak ingin bergabung dengan mereka. Ya. Ingin bergabung dalam peperangan, banyak orang yang orang-orang dari kabilah yang lain yang masuk ke rombongan mereka karena ingin mendapatkan kemuliaan. Ya. Inilah beberapa pernyataan Nabi tentang keutamaan kabilah ini. Yang pertama, bacaan Al-Qur'annya, salat malamnya, khas mereka juga dalam baca Al-Qur'an. Kemudian juga ketika berperang melawan musuh atau di medan perang, banyak orang-orang yang dalam mereka memiliki kebijaksanaan, sikap yang luar biasa dalam mengambil keputusan, dan banyak orang-orang yang ingin ketika dalam peperangan itu berada di rombongan mereka ini, karena kebijaksanaan itu pasti akan mendatangkan keberkahan. Hadis yang kedua tentang keutamaan kabilah ini, ya, Nabi SAW mengatakan, innal asy'ariyyin idza armanu fil ghazu, sesungguhnya orang-orang dari suku Asy'ariyin ini apabila kehabisan makanan di dalam perang, ya, armalu di situ artinya faniya ta'amuhum, kehabisan persediaan makan. Nah, ini juga termasuk kebijaksanaan yang diceritakan oleh Nabi. Ya, kebijaksanaan yang ada pada sikap bawaan orang Asy'ariyin ini adalah mereka ketika habis atau sudah hampir habis makanan mereka pribadi-pribadi di dalam peperangan, apa yang mereka lakukan? Au aqalla ta'amu iyalihim, atau misalnya kalau di peperangan ketika bekal makanan masing-masing sudah mulai berkurang, apa yang mereka lakukan? Ini nanti akan kita jawab. Kemudian di kampung pun, di tempat mereka tinggal pun, bila mana setiap rumah dari rumah-rumah orang Asy'ariyin ini sudah kekurangan bahan makanan, apa yang mereka lakukan? Kata Nabi SAW, jama'u ma kana indahum fi thawbin wahidin. Ya. Mereka kumpulkan semua yang mereka miliki di satu tempat, di wadah. Ya, di satu tempat atau di suatu wadah. Jadi kan sisa tadi kan tidak sama. Sisa pada orang per orang kan tidak sama. Ada yang masih sisa banyak, ada yang sisa sedikit. Nanti ketika digabungkan, banyak. Lalu apa yang mereka lakukan setelah bergabung semuanya, terkumpul semua sisa tadi? Thumma qtasamuhu bainahum fi ina'in wahidin bisawiyah. Lalu mereka nanti bagi-bagi sisa yang sudah terkumpul tadi kepada seluruh, kepada masing-masing dengan bagian yang sama. Jadi tidak ada lagi yang terancam kekurangan. Yang masih tersisa banyak nanti akan berbagi, tapi tidak membagi sendiri-sendiri, tapi dikumpulkan semuanya dulu, sudah terkumpul semuanya kan jadi banyak, nanti mereka bagi serata kepada semua. Sehingga yang sudah hampir habis mendapatkan lebih atau mendapatkan tambahan. Ya. Dan semuanya dapat rata semuanya, tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Nah, inilah kebijaksanaan yang dimiliki oleh kabilah ini. Nabi SAW memberikan apresiasi yang luar biasa tentang pada sikap mereka ini. Apa kata Nabi? Fahum minni, maka mereka dari golongan saya, wa ana minhum, dan saya dari mereka. Ini pernyataan yang luar biasa. Saya dari mereka dan mereka dari saya. Maksudnya saya termasuk mereka dan mereka termasuk saya. Ini ungkapan Nabi sebagai apresiasi dan pujian Nabi, sukanya Nabi kepada sikap kebijaksanaan yang luar biasa ini. Sehingga mereka tidak lagi sebagian memiliki tidak ada punya apa-apa, yang sebagian lain punya banyak. Tidak, mereka kumpulkan yang tersisa dari makanan tersebut, nanti akhirnya mereka bagi rata semuanya sehingga yang dikhawatirkan habis makannya kembali ada. Nah, ini hal yang luar biasa dimiliki oleh kabilah ini, dan itulah dua hadis yang ada di bawah bab ini, dan kesimpulannya tentu tidak akan jauh dari apa yang dituturkan atau yang disampaikan oleh An-Nawawi di bab keutamaan kaum Asy'ari radhiyallahu anhum. Asy'ari di sini adalah suku. Ya, suku. Sementara sekarang kata Asy'ari itu ditujukan kepada sebuah pemikiran ya, dalam beragama yang dinisbatkan kepada Abul Hasan al-Ash'ari. Ya, kepada Abul Hasan al-Ash'ari yang hidup di abad ketiga, kalau saya tidak salah, Hijriah. Yang mana beliau beliau pun sendiri dalam hidupnya melalui beberapa fase dalam akidah. Yang pertama dia Mu'tazilah tulen. Ya. Mu'tazilah karena bapak tirinya tokoh Mu'tazilah, Abu Ali Al-Jubba'i, suami dari ibunya. Kemudian dia belajar puluhan tahun. Ya, dengan dia dan akidahnya Mu'tazilah. Kemudian dia mulai memahami, mempelajari dan berpindah meninggalkan akidah Mu'tazilah kepada akidah Muhammad ibn Kullabiyah. Ya, pemahamannya. Dan akhirnya dia mulai memperbaiki, membaca dan mempelajari, dan akhirnya dia meninggalkan kedua akidah tersebut dalam beriman dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah, dalam masalah iman juga. Dan akhirnya dia menulis banyak karya. Ya, banyak karya seperti Maqalatul Islamiyyin dan juga Al-Ibanah, yang menunjukkan bahwa dia melepaskan diri, walaupun mungkin masih ada bertahun-tahunnya dia memiliki berkeyakinan akidah Mu'tazilah. Dan beliau rahimahullahu taala sudah meninggal dunia dan memiliki peran yang luar biasa dalam mengajak manusia kepada kebenaran di akhir usianya, di ujung-ujung hayatnya. Dan subhanallah, sementara sebagian orang menisbatkan dirinya kepada beliau tetapi pada fase yang sebelumnya. Ya, menisbatkan diri dalam mengikutinya tetapi yang mereka pegang itu fase pemikirannya yang sebelum dia tinggalkan. Ya, ini tentu tidak benar. Ya, ketika dia masih memiliki penakwilan terhadap sebagian sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini juga istilah Asy'ari. Sementara yang kita pelajari ini adalah suku yang ada di zaman Nabi SAW. Jangan dicampur adukkan. Ya, jangan dikira nanti, oh ternyata akidah Asy'ariyah ini akidah yang dipuji oleh Nabi. Loh, kenapa? Itu hadisnya ada dalam Sahih Muslim. Ya. Ada hadis dalam Sahih Muslim bahwa orang yang berakidah Asy'ari ini akidah yang dipuji oleh Nabi. Dalilnya apa? Ada hadis dalam Sahih Muslim. Ternyata yang Asy'ari dalam bab kita ini adalah suku yang ada di zaman Nabi SAW, yang di situ ada Abu Musa Al-Asy'ari, Abdullah bin Qais, dan Abu Amir yang tadi telah kita pelajari keutamaannya. Ini penting untuk kita kasih tahu atau kita beritahukan sebagai pelajaran bagi kita untuk bisa membedakan. Inilah pelajaran kita pada kesempatan ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan ke bab berikutnya pada kesempatan yang akan datang. Semoga pelajaran kita ini bermanfaat untuk kita semua. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.